datang bernada. Kami suarakan segala kemerduan demi kau semua untuk kebahagiaan. Kawan, kami datang bercanda. Kami riangkan segala kesenduan demi kau semua untuk kegembiraan. Salam bahagia, sejahtera, selamat kami ucapkan. Harap doaku bahagia senantiasa. Hempaskanlah resah gundah, jangan biarkan meraja. Hangatkanlah suasana kita, cinta sesama. Kawan, kami datang bernada. Kami suarakan segala kemerduan demi kau semua untuk kebahagiaan. Kawan, kami datang bercanda. Kami riangkan segala kesenduan demi kau semua untuk kegembiraan. Salam bahagia.